Mitra bisnis, di dalam pilkada akhir tahun mendatang, KPU meloloskan pasangan suami istri yang mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota di Balikpapan. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan ahli psikologi politik Hamdi Muluk. Pak Hamdi, bagaimana pendapatnya soal fenomena ini? Ya memang kalau aturannya sih tidak ada bahwa suami istri maju jadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Cuma memang secara kepantasan ini tidak pantas lah begitu. Karena bagaimanapun urusan wali kota dan wakil wali kota ini kan pejabat publik ya. Urusannya adalah urusan kepentingan publik. Nah memang etikanya mengatur ya sedikit mungkin kalau ada konflik of interest karena ada pertalian darah atau hubungan emosional itu sebaiknya. Jadi tidak profesional kan intinya jadi karena hubungan relasi antara wali kota dengan wakil wali kota itu adalah hubungan profesional yang bebas dari konflik of interest karena ada hubungan emosional gitu loh. Jadi tidak baik sebenarnya misalnya kakak adik misalnya gitu kan ya atau bapak anak suami istri yang punya hubungan darah dan hubungan emosional berada dalam sebuah pekerjaan yang menuntut profesionalitas dan itu bebas dari konflik of interest. Itu poinnya. Jadi walaupun aturan memang tidak melarang ya, tapi dari segi kepantasan tidak pantas. Jadi hal ini bisa menimbulkan potensi KKN ya Pak? Oh bisa ya, karena tercampur antara wilayah privat gitu ya, hubungan suami istri, hubungan kakak adik, ayah anak, dengan wilayah publik ya, wilayah publik yang menuntut hubungan kerja yang bersifat profesional, tidak ada terbebani dengan hubungan emosional gitu. Itu dasarnya sebenarnya kenapa etika mengatakan itu tidak pantas. Tapi kalau memang berpikirnya sangat legalistik formalistik ya nggak ada aturan yang dilanggar begitu. Nah ini kembali ke pemilih seharusnya sekarang kan ya. Pemilih harus disadarkan bahwa tidak lazim memang dalam konteks jabatan publik di mana orang dituntut bekerja secara profesional gitu ya, dan ada kemungkinan itu jadi tidak profesional lebih tinggi karena ada konflik kepentingan dan juga hubungan emosional di antara dua orang itu gitu. Disebutkan memang tidak ada aturan yang melarang, namun apakah KPU tidak bisa mengeluarkan keputusan darurat dalam menanggapi masalah ini? KPU kan bisa membuat peraturan asal tidak melanggar undang-undang pilkadanya. KPU berhak lah kira-kira menurunkan menjadi petunjuk mutlak teknis yang lebih detail jabaran dari undang-undang kan. Bisa seharusnya gitu. Kalau memang ini akan menjadi persoalan, sebenarnya diatur saja di undang-undang. Walaupun memang kemarin pembicaraan tentang itu menjadi pro dan kontra karena ada yang mengatakan itu nggak usah diatur. Ya biar saja itu berada di wilayah etika gitu ya, kepantasan. Oh itu hak setiap warga sebenarnya untuk calonkan dan dicalonkan. Tapi kalau ada kasus ini, kepentingan umum kan lebih tinggi sebenarnya. Artinya memang nggak lazim sih. Jadi kalau Anda lihat di beberapa tempat ya, ada kasus di bank, terutama itu keras sekali. Jadi ada pegawai sama berada dalam satu bank, dia mau kawin gitu kan satu suruh keluar. Nggak boleh berada di tempat kerja yang sama sama istri gitu, untuk banking gitu. Demikian ahli psikologi politik Hamdi Muluk, saya Kiki Wijaya.